Selanjutnya kita masuk pada juz ketiga atau jilid ketiga. Masih melanjutkan sukun, ya, masih melanjutkan pelajaran sukun. Kerangka bahasan juz ketiga bisa dilihat pada halaman 3. Juz ketiga mempelajari sukun pada huruf-huruf qalqalah. Ya, sukun pada huruf-huruf qalqalah. Yang kedua, tasydid atau syaddah. Yang ketiga, mempelajari al-qamariyah dan al-syamsiyah. Yang keempat, belajar lafzul jalalah. Ya, empat saja yang kita pelajari. Lanjutan sukun, kemudian tasydid, lalu hukum al-qamariyah dan syamsiyah, kemudian terakhir adalah tentang lafzul jalalah. Baik. Tersisa pada kita 5 huruf, yaitu huruf-huruf qalqalah, ya. Ba, jim, dal, ta dan qaf, ya. Ba, jim, dal, ta dan qaf, ya. Sering dikumpulkan huruf-huruf ini dalam susunan ungkapan baju di toko, ya, baju di toko labas, ya, biar kita mudah mengingat saja. Ba, jim, dal, ta, qaf, ya. Huruf ini semuanya bersifat syiddah. Kalau kita sukun, suaranya pasti berhenti, ya. Kalau kita biarkan bibir menempel saat kita mengucapkan ba, eb, suara berhenti atau jalan? Berhenti. Demikian pula terjadi pada jim, dal, ta, dan qaf. Nah, pengucapan yang seperti itu tentu akan terasa berat bagi mulut kita. Kalau kita mengucapkan ba sukun seperti tadi, eb, ya, atau dal, eb, qaf, eq, ya, akan berat. Di samping berat juga tidak jelas huruf apa yang sedang kita lafadzkan. Oleh karena itu, thariqah membaca huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf ini ketika disukun adalah dengan memberikan suara pantulan. Itulah yang dinamakan dengan qalqalah. Nah, jadi qalqalah itu sebenarnya apa? Thariqah atau cara agar huruf-huruf ini lebih mudah terbaca. Ab. Ya. Ab. Mudah mana? Ab dengan ab. Mudah ketika kita mendatangkan sifat qalqalah. Ab. Aj. Ad. Ato. Ato. Ya. Suara qalqalah sama dengan vokal huruf e, ya. Ab. Aj. Ad. Baik. Untuk huruf ta dan qaf, ya, karena huruf ta dan qaf ini punya sifat isti'la, maka suara e-nya beda sedikit, ya, yakni agak tebal, ya. Contohnya huruf ta, ato, ya, bukan ate, namun yakni suaranya terangkat, ato. Ya. Qaf, ato. Baik. Qalqalah ini keadaan sukun tapi khusus. Nah, kemarin kita jelaskan sukun adalah lawan dari harokah. Ya, kalau harokah ini membuka atau awalnya bertemu lalu berpisah. Kalau sukun awalnya berpisah lalu dipertemukan. Nah, qalqalah ini sukun namun khusus. Begitu nempel kemudian langsung dilepaskan. Ya, abe. Namun melepasnya ini tidak seperti kita melepaskan pada saat mengharokati ba, ya. Da, ini harokat fathah. Namun kalau qalqalah, ab, hanya sekedar lepas saja. Lepas, jangan sampai kita gerakkan ada, ya. Aja, tidak. Aje, ab. Kemudian diusahakan bunyi qalqalah tidak diakhiri dengan suara e, ab, ade, ya. Ab, begitu saja. Aje, ya, tanpa ada suara e, yaitu suara yang berasal dari mana? Pangkal tenggorokan. Nah, coba kita lihat halaman 4. Ya. Sukun pada ba. Tibena. Nah, sebaiknya begitu. Ya, tidak tibena. Tibena, jangan diputus. Tibena. Tibatum. Bihabalin. Tabalu. bidhibahin, birabawatin, tabasiratan, si, ya, huruf sad ditebalkan, tabasiratan, bi'abdihi, subhana, tabakuna, tabagunaha, bimab'uthina, tabakhalu. Ya, dua baris paling bawah. Liyuzliqunaka bi'absarihim, maftuh ya, lamnya di fathah. La yuzliqunaka bi absarihim, habli hukman, wa fadainahu bi dhibahin 'azimin. وفديناه بذبح عظيم ليبلو بعضكم. Huruf wawu panjang atau pendek? Ada alifnya? Ya, pendek. Ya. Jadi dibaca liyabluwa, bukan liyabluwa. Ya. Sehingga ditambahkan tanda sifar mustadir, lingkaran kecil, supaya kita benar membacanya, ya, menganggap alif tidak ada dalam lafaz, walaupun ada dalam rasm, dalam tulisan.